Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazira amma ba'd. Sayyidina asyara al-ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan malam hari ini, yang seharusnya materi kelanjutan kita adalah dari pembahasan setelah kitab Baiquniyah. Namun karena anak sendiri belum mendapatkan kitab yang cocok dan pas untuk diajarkan, sehingga pada taklim malam hari ini dan malam yang setelahnya kita akan menyelesaikan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Jami' li Akhlaqi Rawi wa Adhab As-Sami', karya dari Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, sampai nantinya ada pemberitahuan. Dan pada kajian kitab tersebut, dalam pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah mengingatkan para thullabul ilm tatkala mereka menghafal Al-Quran untuk kemudian benar-benar menjaganya, benar-benar menjaga apa yang dihafalnya dari Al-Quran, serta memiliki semangat di dalam menghafal kitab Al-Quran tersebut. Dengan kiat menghafalnya dan semangat pula dalam bab muraja'ah, apa yang dihafalnya dalam Al-Quranul Karim. Kemudian yang setelahnya, di antara dari ilmu yang selayaknya seorang muslim, seorang thullabul ilm bersemangat untuk kemudian mempelajarinya setelah Al-Quran, adalah mempelajari ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Mempelajari hadith-hadith Rasul sallallahu alaihi wasallam dan berikut dengan sunnah-sunnahnya. Bahkan beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya perkara seseorang muslim mempelajari hadith-hadith Rasul alaihi salatu wassalam, hukumnya adalah wajib. Beliau menyebutkan dan menegaskan, fayajibu ala nasi talabuha, wajib bagi manusia untuk kemudian mereka mencarinya. Karena hadis Nabi alaihi salatu wassalam, seperti yang beliau sebutkan alasannya, adalah asas syariati wa qa'idataha, asas dari syariat Islam dan kaidah-kaidah Islam tegak di atas sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian menyebutkan beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menganjurkan agar seorang mukmin benar-benar menerima serta mempraktikkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah taala, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوهُ. Apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah. Dan perintah di dalam ayat ini bermakna al-wujub, wajib bagi seorang muslim untuk mengambil apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul adalah kemaksiatan, sebagaimana keadaan seorang hamba bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang Allah sebutkan, "Wa may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang mentaati Rasul, maka pada hakikatnya dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan bermaksiat kepada Rasul pada hakikatnya adalah bermaksiat pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat-riwayat yang menjelaskan bahwasanya hendaklah seorang muslim benar-benar memiliki semangat di dalam mencari dan mempraktikkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak membedakan antara Al-Qur'an dan hadis. Tidak pula akhirnya mengedepankan Al-Qur'an dan menelantarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah di dalam kitabnya yang masyhur dan ma'ruf Syarh Sunnah, di awal pembahasan beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya Al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Al-Islam itu adalah sunnah. Artinya apa? Ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Islam adalah termasuk dari apa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga syariat-syariat Islam dibangun di atas bimbingan dan sunnah Nabi alaihi salat wasallam. Wa sunnatu hiyal Islam, dan sunnah tersebut adalah itu Islam. Menunjukkan bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan gambaran tentang penerapan syariat Al-Islam. Jika seorang yang ingin mempraktikkan Islam secara sebenar-benarnya, wajib baginya untuk mencontoh, meniru, meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bab keislaman. Apakah dalam perkara pengamalan, akidah, akhlak dan yang semisalnya, wajib untuk kemudian mencontoh dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afan, dari Abu Saleh. Dari Abu Saleh, maula dari Ummu Habibah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Abu Saleh ini mendengarkan satu riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni khalaftu fikum syai'aini falan tadhillu abadan ma akhadtum bihima." Saya telah meninggalkan untuk kalian dua hal, dua perkara, dua sesuatu, yang apabila kalian mengambil keduanya, lan tadhillu abada, tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Ini menunjukkan bahwasanya ditinggal oleh Nabi alaihi salatu wasalam adalah kunci seorang mendapatkan hidayah bimbingan dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kunci seorang terselamatkan dari kesesatan penyimpangan. Kunci seorang untuk kemudian bisa istiqamah di atas kebenaran adalah dengan mengambil apa yang telah ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Dan itu ada dua hal, jaminan keselamatan bagi seorang yang mengambilnya dan mempraktikkan isinya. Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwasannya seseorang tidak akan tersesat selama-lamanya tatkala orang tersebut mengambil keduanya dan mengamalkannya. Sehingga menerima, mengambil kedua hal yang ditinggalkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berikut dengan mengamalkan keduanya adalah miftah, kunci dari seseorang terselamatkan dari bahaya al-dhalal, bahaya penyimpangan, dengan mempraktikkan keduanya. Yang pertama adalah kitab Allah, kitab suci Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Dan yang kedua adalah wasunnati, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Makna sunnah di dalam sabda Nabi alaihi salatu wasallam tersebut adalah makna sunnah indal muhaddithin, berdasarkan definisi yang diterangkan oleh mereka para ulama ahli hadis, yaitu apa saja yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah bentuknya qauliyah, ucapan, ataukah fi'liyah, ataukah bahkan di dalam bab akhlak, ataukah sesuatu yang ada pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya bila mana terdapat satu riwayat yang menukilkan Nabi alaihi salatu wasallam demikian, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan demikian, dan Nabi alaihi salatu wasallam pada sifatnya demikian, maka itu adalah termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mencakup dengan definisi ini sesuatu yang wajib dan sesuatu yang mandu, yang sunnah. Ini makna dari sunnah. Sehingga bukan yang dimaksud di sini adalah sunnah dalam arti kata menurut mereka para fuqaha, yaitu amalan-amalan yang apabila dijalankan maka dia mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan tidak mengapa. Bukan itu yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna dari sunnati adalah semua apa yang dibimbingkan, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Wajib bagi seorang muslim untuk meneladaninya, untuk mempraktekannya. Kalau semisal itu perintah, maka konsekuensi dari pengamalan sunnah adalah mengamalkan. Kalau itu sifatnya adalah larangan, maka konsekuensi dari mengamalkan sunnah adalah dia tinggalkan, sehingga dia berjalan bersama dengan sunnah dan berhenti juga bersama dengan as-sunnah. Al-Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala menegaskan dalam salah satu perkataannya yang ma'ruf, kana man madha min ulama'ina yaqulun al-i'tisamu bi sunnati najah. Sesungguhnya orang-orang yang alim dari kalangan ulama kita yang terdahulu, beliau mereka seluruhnya mengatakan kepada kami dengan satu perkataan yang sama, yaitu al-i'tisamu bi sunnati najah. Seseorang berpegang dengan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebagai satu keselamatan. Kunci dari seseorang mendapatkan keselamatan penyimpangan. Dan kita melihat kelompok Khawarij, mereka memberontak kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, demikian pula memberontak kepada khalifah yang setelahnya. Itu disebabkan karena mereka tidak mengambil ataukah meninggalkan bimbingan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka ambil hanya Al-Qur'an. Mereka berpatokan dengan satu ayat yang ada dalam Al-Qur'an, "Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun." Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka mereka adalah orang-orang kafir. Sehingga mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Muawiyah bin Abi Sufyan dan para penguasa-penguasa yang tidak mempraktikkan apa yang ada dalam Al-Qur'an. Mereka meninggalkan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan fungsi daripada sunnah adalah menjabarkan, mentafsirkan isi Al-Quran. وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الزِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. Allah Tabaraka Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya kami turunkan kepada engkau ya Rasul Az-Zikra, untuk kemudian dengan Az-Zikra tersebut Allah sebutkan tujuannya adalah لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. Sehingga menunjukkan bahwasanya zikra di dalam hadis ini adalah as-sunnah. Dan ma nuzila ilaihim, apa yang telah Allah turunkan kepada mereka kaum muslimin, maknanya adalah Al-Quran. Sehingga sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan isi dari Al-Quranul Karim. Dalam beberapa ayat Allah sebutkan sunnah dengan makna al-hikmah. Wa yu'allimuhu al-kitaba wal-hikmah. An-Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kepada mereka kaum mukminin al-kitab. Al-kitab di sini adalah Al-Qur'an. Dan hikmah, hikmah di sini maksudnya adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena semua yang beliau ucapkan adalah termasuk dari kategori sunnah berdasarkan definisi yang disebutkan oleh mereka para ulama ahli hadis. dan bahkan sebagian salaf menyebutkan bahwasanya Al-Qur'an ahwaju ila sunnah min as-sunnati ila al-Qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an itu sangat membutuhkan sunnah untuk ditafsirkan sebagaimana mestinya. Seorang yang dia mentafsirkan Al-Qur'an dengan ra'yunya maka dia menyimpang. Seorang yang berupaya untuk kemudian mentakwil isi Al-Qur'an dengan pendapatnya, dengan ijtihadnya, maka dia terjatuh ke dalam kesesatan wal iyadz billah. Seperti yang dilakukan seperti yang kita sebutkan oleh mereka kelompok Khawarij. Dibandingkan butuhnya as-sunnah terhadap Al-Qur'an menunjukkan bahwasanya makna-makna Al-Qur'an seorang tidak bisa mengerti pentafsirannya, penjabarannya kecuali dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam bab al-wudu. Allah hanya sebutkan dalam Al-Qur'an famsahu biwujuhikum ila al-marafiq. Famsahu biwujuhikum wa aydiyakum. Apa itu istilahnya dalam surat Al-Maidah itu? Kalian hendaklah membasuh wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian. Tidak disebutkan tentang tata caranya, urutannya dari pertama sampai dengan terakhirnya. Kemudian Nabi SAW menjelaskan dengan mempraktekkan secara langsung dan dilihat oleh mereka para sahabat Nabi SAW yang mereka meriwayatkan kepada orang-orang yang setelahnya seperti apa praktek wudunya Nabi SAW. Demikian pula dalam bab as-salah. Tidak dirinci seperti apa sholat. Kemudian Nabi SAW mempraktekkan praktek sholat tersebut di hadapan mereka para sahabatnya yang mereka para sahabat Rasul tatkala menyaksikan seperti apa Rasul SAW menjalankan ibadah sholat tersebut, memberitakannya kepada orang-orang yang setelahnya, orang yang setelahnya menceritakan kepada orang yang setelahnya, demikian seterusnya. Dan itulah as-sunnah. Demikian pula haji. Tidak disebutkan tentang seperti apa prakteknya di dalam Al-Quran. Namun Nabi SAW menjelaskan secara rinci manasik-manasik haji tersebut dengan mempraktekannya secara langsung di hadapan mereka para sahabat Nabi SAW. Rasul menyebutkan khudu anni manasikakum. Ambillah dari saya manasik-manasik haji kalian. Menunjukkan Rasulullah SAW memerintahkan kepada seorang muslim tatkala berhaji hendaklah mencontoh dengan hajinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dalam bab as-shalah. Nabi alaihi salatu wasallam diriwayatkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim pernah naik ke atas mimbar. Kemudian selesai salam, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya tentang tujuan Rasul menjalankan ibadah salat di atas mimbar tersebut adalah li ta'allamu an salati, agar kalian mempelajari tentang seperti apa sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau menyebutkan dalam hadisnya tentang anjuran agar seorang muslim untuk kemudian menjalankan ibadah sholat sebagaimana sholatnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sallu kaifa ra'aitumuni usalli. Nabi menyebutkan dalam hadisnya salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya menjalankannya. Dan berita-berita yang berasal dari sahabat Rasul kemudian disampaikan oleh mereka para tabi'in dan kemudian para atba'u tabi'in sehingga dibukukan oleh mereka para ulama hadis, seluruhnya adalah termasuk dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau semisal kita melihat bab-bab yang dikumpulkan oleh mereka para al-muhaddithin, kita akan menjumpai sunnah Nabi alaihi salatu wasallam dibukukan oleh mereka dalam keadaan perbab dan perbab tentang adab, dalam bab adab tersendiri, dalam bab akidah tersendiri, dalam ibadah salat dijelaskan secara tafsil, puasanya, salatnya, wudunya secara lengkap berdasarkan bab-bab tersebut oleh mereka para al-muhaddithin, sehingga untuk memudahkan seorang mempelajari dan menelaahnya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan walai yatafarraqa hatta yarida alayya al-haud, dan keduanya tidak akan terpisah, menunjukkan keduanya akan senantiasa bersama. Artinya seorang tidak dinyatakan mengamalkan Al-Qur'an kalau semisal dia meninggalkan sunnah. Karena dalam Al-Qur'an terdapat perintah agar seorang mukmin, seorang muslim mengambil apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan seseorang tidak dinyatakan mempraktekkan, mengamalkan sunnah hingga dia menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Karena Nabi SAW memerintahkan agar seorang muslim tidak hanya mempraktekkan Al-Quran, bahkan Rasul memerintahkan agar seorang muslim mempelajari Al-Quranul Karim dan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Seperti yang disebutkan dalam hadisnya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang terbaik di antara kalian yang mempelajari Al-Qur'an kemudian dia mengajarkannya. Sehingga at-thalib wal muta'allim keseluruhannya mendapatkan fadilah yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. At-thalib wal muallim. Kemudian disebutkan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam nomor yang selanjutnya, nomor yang ke-90. Wa bihasabil mar'i ayashtaghila fi hadha az-zaman bi sima'i sunani wa talabil hadis. Dan masing-masing orang hendaklah tersibukkan pada zaman kita saat ini sesuai dengan kemampuannya untuk mendengarkan sunnah dan mencari hadis. Ini pada zaman Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Terlebih lagi pada zaman kita, yang banyak, yang bahkan sekian banyak dari sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wasalam pada zaman kita saat ini menjadi sesuatu yang mahjurah, yang ditinggalkan, yang diabaikan, seakan-akan menjadi sesuatu yang asing di tengah masyarakat. Ketika seorang mempraktikkan sunnah Nabi alaihi salatu wasalam di mata mereka, masyarakat yang awam menganggap bahwasanya itu adalah sesuatu yang asing, sesuatu yang aneh. Yang demikian disebabkan karena mewabahnya kejahilan dan banyaknya mereka para ulama asu. Sehingga Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan dalam hadisnya, fathuba lil ghuraba, keutamaan atuba, keberuntungan bagi mereka para al-ghuraba. Kemudian setelahnya Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah menyebutkan satu riwayat dari Katsir bin Abdullah, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna dina bada'a ghariba." Sesungguhnya agama ini pada awal kali munculnya muncul dalam keadaan gharib, asing. Keterasingan Islam itu nampak karena tradisi masyarakat pada waktu tersebut adalah berada pada tradisi agama jahiliyah. Sehingga orang yang memeluk Islam teranggap aneh, asing di tengah-tengah mereka yang memandangnya. Bahkan dinyatakan sebagai sesuatu kekufuran. Sehingga mereka menggelari seorang yang murtad, keluar dari agama tradisi jahiliyahnya dengan penamaan as-sabi. As-sabi itu adalah seorang yang keluar mengingkari tradisi nenek moyangnya, tidak mau untuk kemudian beragama sebagaimana agama masyarakatnya. Mereka menamainya dengan penamaan as-sabi. Wal'iyazubillah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis ini, wa sayarji'u ghariba, dan nantinya akan tiba satu masa Islam datang dalam keadaan ghariba, asing. Seorang yang mengamalkan Islam teranggap asing di tengah masyarakatnya. Seorang yang mempraktikkan sunnah bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam teranggap sesuatu yang asing bagi mereka yang memandangnya. Wal'iyadzubillah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan fatuba lil ghuraba, maka tuba keberuntungan bagi mereka para al-ghuraba. Kemudian makna dari al-ghuraba, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan alladzina yuslihuna ma afsadan nasu ba'di min sunnati, yaitu mereka yang melakukan perbaikan. Dengan mereka menghidupkan dan memperbaiki apa yang dirusak oleh manusia setelahku dari sunnahku, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga seorang mempraktekkan sunnah tersebut dianggap di tengah masyarakatnya sebagai seorang yang asing, seorang yang hendak memperbaiki pemahaman masyarakat tentang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dianggap sebagai seorang yang gharib, yang asing di mata mereka. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Sebagian salaf menyebutkan alaikum bi athari, alaikum bil athari wa sunnah, fa inni khashitu ay yakuna alaikum zamanun idza dhukira al insanu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam wal iqtida' bihi fi jami'i ahwalihi zammuhu wa nafaru anhu wa tabarra'u minhu wa adalluhu wa ahanu. Sebagian salaf menyebutkan hendaklah kalian wajib untuk berpegang dengan azhar dan sunnah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azhar yakni prinsip-prinsip mereka para salafun salih dari kalangan at-tabi'in dan setelah mereka. Dan as-sunnah adalah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menganjurkan agar seorang muslim wajib untuk kemudian memegang keduanya, mempraktekannya dan mengamalkannya. Kemudian beliau menyebutkan fa in khashitu ay yakuna fikum zaman. Saya mengkhawatirkan nantinya akan muncul satu zaman apabila seseorang menyebutkan di tengah-tengah masyarakatnya, di tengah-tengah manusianya, di tengah-tengah perkumpulan manusia tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan ahanuhu, merendahkannya, wa azalluhu, dan mencacinya, wa nafaru anhu, dan berupaya untuk kemudian lari darinya, tidak mau menerimanya, wa tabarra'u minhu, dan berlepas diri darinya, tidak mau mempraktekannya, tidak mau mengambilnya, bahkan lari darinya, bahkan mencacinya dan mencelahnya. Ini yang ternukilkan dari sebagian mereka para salafun salih. Dan kita melihat pada sebagian tempat apa yang dikhawatirkan oleh beliau rahimahullah ini benar-benar terjadi. Tidak hanya mengamalkan sunnah, bahkan menjalankan salah satu dari prinsip al-Islam, ini teranggap asing karena menjamurnya tradisi kesyirikan, wal'iyadzubillah. Seorang yang bertauhid dicap sebagai seorang yang musyrik, seorang yang musyrik dinyatakan sebagai seorang yang muwahid, wal'iyadzubillah. Sehingga Syekh Al-Alamah Al-Albani rahimahullahu ta'ala memiliki satu risalah yang dalam risalah tersebut beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang fenomena yang terjadi pada zaman kita saat ini berupa semakin mewabahnya kesyirikan dan banyaknya kejahilan umat manusia tentang makna asyirik dan makna tauhid. Beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan satu risalah yang berjudul dengan judul At-tauhidu awalan ya du'atal muslimin, atau ya du'atal Islam. Hendaklah kalian wahai da'i-da'i Islam memprioritaskan yang pertama kali kalian seru adalah at-tauhid, adalah perkara at-tauhid, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam awal kali mendakwakan al-Islam di tengah-tengah umatnya selama 13 tahun adalah menyerukan kepada umatnya tentang at-tauhid, mengajarkan kepada mereka tentang prinsip at-tauhid, dan menjelaskan kepada mereka tentang lawan dari at-tauhid. Ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullah ta'ala. Dan tidak ada seorang pun dari nabi, dari nabi-nabi Allah tabaraka wa ta'ala yang diutus di tengah-tengah umatnya melainkan dakwah mereka adalah satu, adalah mereka mengatakan Qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah oleh kalian Allah, sesungguhnya tidak ada sembahan untuk kalian selain Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menyebutkan dalam firman-Nya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Demikian pula satu riwayat yang sahih, Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengutus Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu ke negeri Yaman. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kepada Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, innaka sa'ati qauman min ahli alkitab. Sesungguhnya yang kau temui di negeri tersebut adalah satu kaum dari ahlul kitab. Falyakun awwala ma tad'uuhum syahadata an la ilaha illallah. Hendaklah yang pertama kali yang kau serukan kepada mereka adalah agar mereka mempersaksikan kalimat syahadah la ilaha illallah. Ini ma'asyiral muslimuna rahimani wa rahimakumullah taala. Demikian pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan salah satu dari fenomena yang terjadi pada zaman kita saat ini berupa keadaan masyarakat kita yang jahil tentang makna dari at-tauhid, sehingga menyebabkan kesyirikan mereka jauh lebih parah dibandingkan kesyirikan yang dilakukan oleh mereka ahlul jahiliyah, karena syirkuhum daim, kesyirikan kaum musyrikin pada zaman kita ini terus menerus, firrakha'i wa syiddah, baik tatkala mereka dalam keadaan lapang ataukah dalam keadaan tertimpa kemadharatan. Adapun kesyirikan ahlil jahiliyah, mereka yukhlisuna fi syiddah, mereka mengikhlaskan ibadah tatkala mereka dalam keadaan genting, sementara tatkala mereka dalam keadaan raha, dalam keadaan lapang, mereka melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Tatkala mereka mengendarai satu bahtera, satu perahu, dalam keadaan perahu tersebut digoncang dengan dahsyatnya ombak di waktu tersebut, mereka mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah selamatkan ke daratan, maka mereka kembali melakukan kesyirikan di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian menyebutkan bahwasanya kesyirikan ahli jahiliyah, mereka melakukan kesyirikan dan menolak Islam disebabkan karena mereka mengerti konsekuensinya. Mereka tidak mau untuk kemudian mengucapkan kalimat syahada la ilaha illallah, karena mereka faham yang mengucapkannya harus benar-benar memberikan ibadahnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebut dalam Al-Quran, innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastaghfirun wa yaquluna inna latariku alihatina li syairi majnun. Sesungguhnya mereka apabila diseru untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka akan menjadi seorang yang sombong, tidak mau mengucapkannya. Dan mereka mengatakan, apakah kita akan meninggalkan Tuhan-Tuhan kita yang banyak ini? Disebabkan karena ucapan seorang penyair yang gila. Wal'iyadzubillah. Dalam ayat yang lainnya disebutkan, aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah lelaki ini hendak menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak menjadi satu Tuhan saja? Menyebutkan mereka faham maknanya, sehingga mereka mengetahui konsekuensinya dan menyebabkan mereka enggan untuk kemudian melafadzkan al-Islam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan berpaling darinya. Kalau keadaan masyarakat kita kebanyakannya mereka faham la ilaha illallah tapi jahil tentang konsekuensinya. Mereka faham bahwasanya mereka adalah seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan tapi tidak faham tentang rukun-rukunnya. Tidak faham tentang persyaratan-persyaratannya. Wal'iyadzubillah. Karena inilah penting bagi seorang muslim untuk kemudian kiat mempelajari tauhid dan kiat untuk kemudian memurojaah pembahasan-pembahasan seputar perkara tauhid. Wallahu a'lamu bishawab, insyaallah taala yang bisa saya sampaikan. Wal 'afwu minkum akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.